Dengan menjadi kaya, kita akan menjadi bahagia, atau dengan bahagia, kita menjadi kaya? Fakta terbanyak berdasarkan studi Profesor Daniel Kahneman membuktikan bahwa orang yang bahagia, happy, senang, lebih cepat mencapai sukses daripada mereka yang kemerungsung, tertekan, serta penuh emosi negatif. Kita tahu metode MMBC punya dua cara. Cara mental, indoor, dan cara fisik, semi-outdoor, di mana ilmu Daniel Kahneman yang dikemas oleh Kubler-Ross menjadi metode pelatihan manajemen yang banyak dipakai perusahaan-perusahaan Wall Street dan terbukti sukses. Metode Kubler adalah membawa tantangan fisik atau physical challenge yang akan memancing adrenalin plus endorfin seseorang keluar ke performa puncaknya. Kita bahas tentang endorfin terlebih dahulu. Ada makhluk yang Allah ciptakan memiliki enzim endorfin yang paling banyak, bahkan paling banyak dibanding makhluk di dunia ini. Efek endorfin membuat makhluk ini riang, penolong, dan penuh kasih. Banyak sekali pembuktian sains bahwa dengan bermain-main bersama dolphin atau lumba-lumba, maka seorang yang menderita autism, stres, trauma, dan banyak masalah kejiwaan bisa membaik, bahkan sembuh. Bahkan, dolphin bisa tahu mana yang sedang sakit dalam tanda petik, dan dengan riang mereka menyapa dan bersentuhan. Setelahnya, banyak terbukti membaik dan sembuh. Autism, depresinya berkurang, dan banyak lagi cerita sukses bermain dengan dolphin. Pada manusia, bayi di bawah 2 tahun adalah makhluk yang memiliki banyak endorfin. Mengapa? Karena endorfin itu ternyata bisa dipancing keluar, bisa diproduksi oleh tubuh manusia. Bagaimana cara endorfin itu diproduksi? Dengan tersenyum dan tertawa. Divine love, tertawa bahagia, senyum lepas. Ketahuilah bahwa bayi hingga usia 2 tahun tertawa lebih dari 100 kali per hari. Dan semakin tua manusia, ketawa dan senyumnya mereka menjadi hilang. Coba Anda ingat hari ini aja, sudah berapa kali Anda tertawa? Berapa kali Anda tersenyum tulus? Yang bukan modus tentunya. Perlu latihan lagi kah? Ini semua ada di metode Kubler yang akan kita kerjakan bersama-sama di Bali nanti. Endorfin Anda semua akan tumbuh hingga aura Anda menjadi nyenengin, menjadi problem solver, menjadi penarik orang ke Anda, termasuk rezeki. Kan rezeki itu ada yang harus mengantarkan kan? Yaitu manusia. Lalu, mengenai adrenalin, manfaatnya apa? Dan bagaimana mengeluarkannya? Oke lah, Anda ini kok banyak bener sih nanyanya. Sudah, gabung aja di MMBC Advance, kita lakukan bersama. Gitu aja kok repot.